Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن ورسوله هم الذي هم رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Masyaallah muslimin hadirin rahimakumullah, lajengaken pembahasan takfinul al-maiti. Sekedar ngemutaken apa ingkang sampun kita waos. Saksamunipun mayit niki nilar, saksamunipun tiang niku nilar, lan sampun ditusi, yajibu takfinu, wajib dikafani. Lan ingkang nomor kalih, kafan niki dipendet saking bandaning si mayit. Kafan niku dipunpendet saking bandane si mayit. Untuk tambahan penjelasan, nalikane si mayit niki pesen sederenge nilar, konek aku mati, aku dikafani nggunakaken bandaku. Niki mboten kenging, dikafani ngangge banda sanes. Misalnya banda Baitul Mal, apa bandane sinten lah, eh? Nanggi mana diwai? Niki mboten kenging. Sebab dheweke pun apa? Wasiat. Eh, niki mboten dipun sebutaken dening ulama. Eh, nalikane dheweke niki wasiat, engko nek aku ninggal, mungkin dheweke niki pun paham. Engko nek aku nek dheweke mati, sing ngafani mungkin banda-banda Baitul Mal, utawi napa-napa-napa. Lah, dheweke pesen wasiat, engko nek aku mati, aku kafani nggunakaken bandaku. Paham? Nah, niki mboten kenging. Dipendet saking banda sanese. Nggih, niki nek wasiat nggih, nek wasiat. Dalam Allah, mungkin dheweke enggak ada pemahaman, mungkin banda Baitul Mal nggo liyane bae utawa napa kan nggih. Lah nggih dheweke terus wasiat nek engko aku mati, aku kafani nggunakaken bandaku. Tinggalane bandaku. Wong mati kan mun butuh duwe banda kan. Nggih. Kan saged mawon nggih teng salah satu lempun daerah niki berkembang utawi berlaku pun kebiasaan nek ana wong ninggal kain kafane niki dipendet saking Baitul Mal. Kan saged mawon. Nah niki terus dheweke umumane wasiat. Engko nek aku ninggal, aku dikafani nggunakaken bandaku. Niki mboten kenging dipendet saking banda sanes. Selanjutnya pun hadirin hafizakumullah, wa yambahi ayakunal kafnu au kufnu ta'ilan sabiqan. Nggih, seyogane kafan kowe mau nutupi kandel, nggih, boten keton fisike. Ayakuna al kufn ta'ilan sabiqan yasturu jami'a badani. Nggih, terus kain kafan iku nutupi sekabianeng awake. Nggih. Lan dipun sebutaken dening Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza kafana ahadukum akhahu falyuhassin kafanahu." Ini satoa. Nalikane salah sine kowe kabeh ngafani sedulure, mongko bagusna kafane. Sini maksud bagusna kenteng riki dipun sebutaken dening ulama bersih kandel nutupi sedeng. Sedeng niki tegese mboten mboten mewah. Paham? Nih, sebab sebagian ulama wonten sing nyebutaken wong niku dikafani sesuai kalian sesuai kalian kebiasaan sandangane. Hari-hari niki dipun bantah dening sebagian ulama. Allah taala. Membahas masalah selanjutnya. Nalikane kain kafan niku sesek, tegese mboten bisa nutupi sekabiane. Niki sing diprioritaskan, sing di napa? Utamakaken, sing di luwih disitaken, luwih dipentingaken ngaten nggih. Niki bagian sirahe. Dene seluwih niku ngangge suket. Ngangge suket. Katosene kisahe Mus'ab bin Umar nggih. Mus'ab bin Umar nggih. Terus termasuk malih Hamzah nek mboten salah niku. Niku nggih ditambahi ngangge napa? Suket. Nggih suket sing mambu wangi nggih, iddikhor. Iddikhor niku suket sing mambune wangi. Nggih nek mboten nonton nggih napa mawon. Ini godong-godongan apa-apa. Pembahasan selanjutnya pun, wa idza qallat al-akfan wa kasratil mauta jaza takfinul jamaah minhum fil kufnil wahid. Nalikane kain kafane niku setitik sing mati pirang-pirang kena ngafani al-jamaah minhu fil kufnil wahidi ing dalam kafan. Assalamualaikum warahmatullahi wa yuqaddamu aktsaruhum qur'anan ila al-qibla muharrab ridha Allah. Nggih, niki perlu tambahan penjelasan teng mriki. Idza qallatil akfan wa kasratil mauta, nalikane kain kafan niku setitik wong sing mati akeh kena ngafani al-jamaah minhu fil kufnil wahid ing dalam kafan siji lan didisitaken sing paling akeh Qur'ane ilal kiblah. Gini, ini perlu tambahan penjelasan. Wonten riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam ngendika wakaffin ar-rajulaini was-salasah fis saubil wahid. Gitu, terus tenggeri konten konten kejadian tiang sing nilar niku kathah kainnya niku setitik. Gih, Nabi sallallahu alaihi wasallam ngendika wakana perawi nggih, perawi hadis niki nyebutaken wakana yajma'u salasa wal isnain fi qabrin wahid wa yas'alu ayyuhum aktsaru qur'anan fa yuqaddamu fil lahdi wa kufina ar-rajulaini was-salasa fi sabil wahid. Nggih. Perawi hadis niki nyebutaken. Niki nalikane teng saat-saat wong sing mati akeh kafane sedidik. Rasulullah ngumpulaken as-salasa wal isnain telu lan loro fi qabrin wahid ing dalam kuburan siji. Wa yas'alu ayyuhum aktsar qur'anan lan Rasulullah takon ndi sing paling akeh Qur'ane mongko didisitaken ing dalam lahat, mongko didisitaken ing dalam luang lahat. Wa kafana ar-rajulaini was-salasah lan Rasulullah ngafani wong loro lan wong telu ing dalam Saub al-wahid, kain siji. Dimun sebutakan hadirin rahimahullah dan yang Al-Albani rahimahullah, keterangan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Tetapi yang dimaksud hadis Rasulullah niku ngafani wong loro wong telu ing dalam kain siji, annahu kana yaqsimu sawbal wahid bainal jamaah. Niki maknane Rasulullah niku bagi kain siji. Kain siji ini dibagi gowong pirang-pirang. Nanti disuweki, kain siji disuweki gowong pirang-pirang. Fayukfanu kullu wahidin biba'dihi lidarurah. Mongko saben-saben wong siji niki dikafani kelawan sebagian kain mau. Napa sekacu-sekacu? Gih sepetil-sepetil, secuil-secuil ngaten. Lid darurah. Sebab napa? Darurat. Gih senajan mboten nutupi sekabehane napane? Badane. Wa illam yastur illa ba'du badane. Senajan ora nutupi kejaba mung sebagian napane? Awake. Nggih, niki maknane niki. Mboten telu dibutel dari siji. Nggih, niki mulane wau kula perlu baleni masalah niki. Niki sebab perlu dipahami niki maknane ngaten. Dadi kain-kaine mungkin sithik. Nggih. Nggih, sing mati umone wong 12 kaine mung umumane nggo bungkus niku paling dadi wong 6 napa pinten. Nah, akhirnya niki di suwek-suwek, di petil-petil, dibagi-bagi. Nggih. Niku kabeh. Paham mboten? Niki sing dimaksud. Nggih, ketone kok gambarane niku telu dari siji diubet-ubet. Nggih, niki maknane ngaten, nggih. Niki maknane ngaten. Dadi kain kawan sithik, wong sing mati akeh, lan iki dipedil-pedil, dibagi-bagi. Nggih. Lah mangke dene kekurangane, nggih ngene napa. Lah sing didisitaken wong sing aksaru Qur'anan niki nalikane ngesogaken teng kuburan. Teng lahat. Senes kuburan nggih teng lahat, teng liang lahat. Rasulullah tanglet wa yasalu ayyuhum aksaru Qur'anan. Rasulullah tanglet ndi sing akeh Qur'ane. Terus dibisitaken ing dalam nglebokakene. Ing dalam luang lahat. Nggih saged mawon. Nggih soal lubang niku mungkin tergantung keadaan nggih. Mungkin lah seniki sing mati pirang-pirang gawe lubang saben lubang siji mungkin rekasa. Lah niku mangke wonten pembahasan tentang masalah penguburan. Niki nembe pembahasan kafan nggih. Ngafani mangke wonten pembahasan saged mboten lubang siji niki nggo wong pirang-pirang. Sing disilakan kuburan masal lho nggih. Wallahu a'lam. Nggih niki sing dimaksud. Kita lanjutkan. Wala yajuzu nas'u siyabi syahid alladhi qutila fiha. Ngene iki pun diterangkan insyaallah mangke wonten tambahan penjelasan. Wala yajuzu nas'u siyabi syahid lan ora kena ngedari sandangane wong sing mati syahid alladhi qutila fiha. Dados wong sing mati syahid niku dikubur nang kahanan enggak nganggo sandangane. Paham? Syahid teng peperangan. Syahid teng peperangan. Nggih. Lan disunahaken takfinuhu bisaubin wahid au aksar. Fauqa siyabi. Disunahaken niki wong mati syahid nggih. Dikafani nggunakaken kain siji utawa luwih. Au aksar fauqa siyabi nang dureng sandangane. Jadi sandangane wae mutu dibuka, nggih dikafani. Paham? Paham tuh nih. Nah, gini nalikane Mus'ab bin Umar niku nilar teng perang Uhud kan? Rasulullah ngafani mboten? Ngafani ngantos dipun sebutaken riwayat niku kan kurang. Nek disukna dhuwur ngisor keton, nek sona ngisor bagian ngisor dhuwur keton. Nah ini kan buktikaken bilih tiang sing mati syahid niku nggih di kafani. Mboten. Mboten didusi nggih. Mboten didusi. Sebab sing ngedusi sinten? Malaikat. Nggih. Wonten riwayat di samping wau hadis Mus'ab bin Umair nggih, hadis Mus'ab bin Umair, Rasulullah ngafani Mus'ab bin Umair. Iki tegese tiyang sing mati syahid niku nggih dikafani. Dikafani nggunakaken kain siji utawa luwih kenging nggih, wonten masalah. Wonten riwayat nggih, terjemah mawon nggih supaya cepet nggih. Anna rajulan min al-Arab, wonten tiyang Badui. Wonten tiyang Badui niki suwan maring Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus dheweke iman maring Nabi. Fa amana bihi, monggo dheweke iman maring Nabi. Lan dheweke terus ngetutaken Nabi. Terus dheweke niki ngendika. Dheweke niki sanjang maring Nabi. Kula badhe tumut hijrah sareng-sareng jenengan. Terus Nabi sallallahu alaihi wasallam niki wasiat maring para sahabat, maring sebagian sahabat supados tiang niki diopeni. Akrobi nggih. Sinten wae? Badui. Nggih, tegese Badui niki dititipaken maring salah sineng sahabat. Nalikane perang Khaibar. Nalikane perang Khaibar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niki bagi-bagi harta rampasan. Nggih, sebab menang ulih harta rampasan, ini nalikane perang Khaibar niki angsal harta rampasan, Rasulullah bagi-bagi harta rampasan. Saged dipahami? Nah, tiang niki kebagian. Nggih, tiang niki kebagian. Nggih, nalikane tiang niki angsal bagian, Arab niki nggih, tiang Badui, terus dheweke ngomong, "Ki apa?" Nggih, kebagian bandar rampasan ini takon ki apa gie? Kalu nih tiang-tiang sing maringi bagian ini lagi kan Rasulullah niku bagi harta rampasan boten dewek, wonten petugas-petugas ya kan? Nah niki, nah petugas-petugas niki wau sing diutus dening Nabi supaya bagai maring Arab wau nalikane dibagai malah takon ki apa gie? Urung denger sih. Dari ngonton tas kresek. Intinya dari kebagian banda terus takon ki apa ki mahada? Nggih, sahabat-sahabat sing sami bagi niki maringi jawaban. Ki bagian sing Rasulullah SAW aweh maring kowe. Kowe dibagi dening Rasulullah. Fa akhadhahu faja'a bihi ila Nabi. Terus diciyot niku bagiane. Sawise disiap dheweke terus lan maring Nabi. Ora marem ya ukur anapa niku uli kenapa berita sekang sahabat-sahabat to dheweke mboten marem terus dheweke niki suan maring Nabi. Faqala ma hadza. Dheweke niki matur maring Nabi. Ma hadza? Niki napa ya Rasulullah? Qala Rasulullah maringi jawaban. Qasamtuhu laka. Kowe tek bagai. Nggih, harta rampasan perang. Niki dibagi-bagi kaum muslimin nggih. Dibagi-bagi nggih kaum muslimin lah. Dheweke niki salah sini muslimin, angsal bagian qasam tuhulaka. Kok tak bagi. Qala ma ala hadza tabi'tuka. Aku kula ngetutaken jenengan niki mboten tujuane menulih. Oke. Terus saya niki tiang mboten ngarep-arep angsal khonima bagian. Nggih benten nggih kali kula jenengan. Benten kali masyarakat seniki mboten dibagi malah emosi. Orang kebagian PLT niku ngamuk-ngamuk nggih. RT-ne sing kena niki. Nggih. Nek ora diwae nggih ora noblos. Nggih, niki kahanane Badui wau. Terus kula tumut jenengan, kula mboten Mboten duwe tujuan niki ma'ala hadza tabi'tuka. Kula ngetutaken jenengan niku mboten duwe tujuan niki. Niki mboten kula arep-arep niki. Lah ning sing darah warna apa? Ananging kula tumut jenengan supados kula niku kepanah ngrikine. Apa? Nggih. Lah nggih, men kula niku mati syahid. Jadi niat ini ku main kenang panah tengriki nek wa asyara ila halqih. Dheweke niku awih isyarat maring panggonan niki nek napa halq tengkolongane napa bisa min fa amutu. Nah, kula niku kenging panah tengriki nek terus kula mati. Kula tumut jenengan niku tujuan kula niku. Jadi aku pengen mati apa kayaknya? Kepengen mati syahid. Oh, pengen mati syahid. Enggak, kepengen mati apa? Syahid. Jadi kan butuh kepengen apa? Hari ini jadi kan lu pengen mati orang kan? Senas kemati butuh kepengen mati cok buat tening kepengen mati apa? Syahid. Enggak. Wong sing mati syahid niku jerajate dhuwur lan surga. Lah nggih niki tiyang sanjang ngeten. Nggih, walakin nggih, ananging nggih, ananging kula tumut jenengan supados kula niku dipanah teng rikine ngangge panah terus kula mati fa adkhulul jannah terus kula niku mlebet teng surga. Masang-masang pripun? Nggih mboten kenging. Masang-masang main ketembak ana mungsuhnya. Mboten. Nggih mboten iki tegese dhewe ke perang terus penang napa? Panah. Dengar tarep ning mboten masang. Dia kendelan banget nak kaya kuwi dadi mati iki. Ittaba'tuka ala an armi ilahuna ilahahuna wa asyara ila halqi bi syahmin fa amutu fa adkhulul jannah. Niki karepe tiyang niki ya niku. Dudu banda, dudu bagian. Nggih niki mbuktikaken ikhlas sing tiyang niki nggih. Temene lah nggih. Bahasa kula jenengane temene niki tiyang. Ya, terus Nabi ngendikan apa? Nek kowe pancen teman maring Allah, Allah teman maring sliramu. Nek kowe teman maring Allah, Allah bakal teman maring sliramu. Nggih. Terus nggih kisah terus ya. Nggih, teman. Niki tiyang kenging napa? Kenging panah. Perang nglawan musuh terus kenang panah. Nah, sawise kenang panah, tiyang iki dibetak fa utiya bihi Nabi, digawa maring Nabi. Qad asabahu sahmun haitsu asyara. Teman-teman dheweke wis kenang panah nalikane dheweke awe isyarat. Pas. Kenging napa ne? Tenggoke. Tenggoke. Ya tenggok nggih. Kena tenggok nggih. Tengkolongane. Nggih. Faqala nabiyyu ahwa huwa. Apa dheweke kuwe dheweke? Tegese apakah dheweke sing tau cerita? Nggih, Rasulullah tanglet nggih maring sahabat-sahabat. Kae wong biyen utuh. Ki wong biyen apa utuh ki sing biyen tau cerita utuh. Qalu na'am. Nggih, sahabat-sahabat maringi jawaban apa? Nggih, leres. Qala shadaqallaha fa shaddaqahu. Nabi ngendika, dheweke temen maring Allah. Monggo Allah temen maring dheweke. Nggih, tegese kekarepane ka napa? Tujuane motif kenapa niate niate niki keturutan oh senes nah niku manjadda wajada wa man sara wasala manjadda wajada wa man sara wasalah. Gini kacang dilebet nang gimana enggak lah. Neng niki kak niki wong temenan gak intinya ya temenewong niki niki di sembadani dening Allah. Gih penten kali kulon jenengan niku mboten temen. Pun ing dalam napa mawon kulon jenengan mboten temen. Gih napa gih? Nangi uling ngulet ilmu ya kurang temen, uling ngelakoni ilmu ya kurang temen. Gih uli ninggalakan maksiat ya ora temen. Kan gih? Masih magel apa-apa jenengnya? Wong ora temen sih. Lah wong niku nanggung ya Allah akhirnya awas sing nanggung pitung kulo jenengan. Tapi wis mendhi kan. Ya mendhi. Kulo jenengan niku urung temen ya niku nggih. Urung temen nggih, uli arep nglakoni taat ya urung temenan. Uli arep ninggalaken maksiat ya urung temenan. Uli arep napa-napa urung temen. Lah wong niku wong ora temen. Nggih Allah awe sesuai karo napane? Uli ora temen. Nggih asal wong niku temen. Lah niki pengendikane Nabi wae kan? Nggih. Nek pancen kowe temen maring Allah. Allah. Napa istilah? Nggih bahasane pripun iki? Niki wae lah intine nggih. Nek pancen kowe temen maring Allah, jaluke temen, usahane temen. Nggih Allah aweh. Temen iki piye ya? Jaluk temen banget. Sebenarnya lur. Lah ini buktine urung temen banget. Lah nggih sekang atine, sekang usahane, zahire napane. Temen. Kosok baline temen apa sih? Ya ora tau. Ngelombok lah kalau jenengan mau sabit kita mau ngelombok cok lah kan ngelombok nih aring ilmunya dewek pengen ngelombok nih lah nge arep ngamalaken ora temen arep ninggalaken maksiat ora temen kayak ini kumbok atine kalau jenengan niki modal nggih, temen iki modal. Mula nonton ungkapan apa? Asidku munajjin apa nggih? Asidku munajjin. Napa maknane? Temen itu nyelametaken. Nyelametaken. Nyelametaken. Temen gue nyelametaken. Lah goroh. Kenapa? Kosok bali nyelametaken. Mulane Nabi sallam niku ngemutaken napa? Ken temen kan. Nggih. Asid napa? Iyakum wal kadib. Sederengin apa nih kak? Fa inna sidqa yahdi ilal birri wa inal birra yahdi ilal jannah. Napa ngajinya Pak Merti? Temen gue mau gawa maring kebagusan. Kebagusan gawa maring sorga. Ini gue kan? Nah ini kadib kosok baline. Goroh kosok baline. Iyakum wal kadib fa innal kadiba yahdi ilal fujuri wa innal fujura yahdi ilan nar. Nggih, terus temen iki penting teng mriki nggih. Asal wong niku temen-temen oleh kulit ilmu, temen oleh arep ngamalaken ilmu, temen oleh arep ngelakoni taat, temen oleh arep ninggalaken apa? Maksiat. Niki diparingi dening Allah. Lah kula jeneng niki kenging napa kok kula jenengan niku tes angel ninggalaken maksiat? Nggih, urung temen diantarane nggih. Sebab nek wong niku temen, niku ditemeni dening Allah. Nah, niku. Semoga apa baik nggih Nabi sallallahu alaihi wasallam niku ing dalam urusan sing paling gede ngantos perkara sing paling remeh nyembleh ya kaya santikan. Husna apa mawon ya? Nek soal kemanusiaane manusa nggih. Inna ma ana basalum mislukum yuha ilayya. Ning niku kelebihane Allah taala niku maringi dumateng nabi rasul kerasulan, kerasulan. Lah nek rasul mboten apa-apa bisa nggih. Senes rasul malih kan. Lah enggak jeng napa mawon rasul niku saged kan. Nggih niki mungkin nggih perlu direnung direnungaken. Kulo jenengan jane wis temen apa urung niki? Dalil sing gak. Nggih, saged lah. Nggih niku. Asal wong niku temen maring Allah, Allah temen maring sinten? Dewe. Nggih niku terjemah globalnya ngaten lah. Sadaqallahu sadaqallaha fa saddaqahu. Temen angel nggih, temen angel iki. Lah ngene kula njenengan mandan-mandan. Ya Allah mandan-mandan ta kula njenengan. Eh napa-napane mandan-mandan cok. Nggih oleh golet ilmu, oleh ngamalaken ilmu, oleh nglakoni taat, oleh ninggalaken maksiat iku mung mandan-mandan cok. Nggih kadang ninggalaken maksiat, kadang nggih mboten ngene. Kadang yang angot. Gelem angot barang nggih. Ini ora temen sih. Kumat. Ribon, ribon, laras mboten iki. Katon dari wong tua. Asal wong iku temen. Yo dimingi-mingi bik. Nah kan wong imingi-mingine dilalah yo wonten mah. Nek wong niku temen. Niku diparingi enteng dening Allah. Dientrengaken dening Allah. Hal-hal sing niku abot nang wong liya. Teng tiang niki sebab temen nggih. Ya? Niki enteng. Bisa memang temen itu orang nggih resepe iman sih wau kan niki sahabat akrab niki yakin banget kan. Apa kita-kita aja? Lah nggih mangga koreksi jenengan apa? Napa kita-kita mboten yakin? Nggih jenengan takon awake dhewek lah. Yakine tekan di lah nggih kan kok kaidah ya iman iku yazid wa yangkus. Kan ngoten? Iman iku bisa tambah bisa napa? Kurang. Yazidu bitta'ah wa yangkusu bil maksiyah. Nggih iman iku bisa tambah kelawan taat, iman iku bisa kurang kelawan sebab napa? Maksiyah. Tapi kendok kenceng gawene. Lah nggih leres kendok kenceng. Nggih kendok kenceng nggih, leres nggih. Iman iku yazid wa yangkus. Nah ketaatan niku bisa ningkataken apa? Iman. Kemaksiatan niku bisa napa? Ngendoraken iman. Ini mut paham kan? Nah niku angel. Dinengi-nengi nang ngene jaro nyenyu. Mikir-mikir nyenyu tibat. Nggih, niki kuncine teng temen lho, nggih. Teng kuncine nang teng napa? Teng temen, ya asal temen. Niki arobi nggih istilah bahasa kula jenenge teng wong gunung niki wong desa wong sing akrob badui ning temen pun niki konsep lah nggih demingi-mingi pun nggih pun nggih pun apa mawon lah nggih konsepe niki nggih masalah taat masalah ninggalaken maksiat masalah napa masalah napa masalah napa niki intine teng napa temen. Wonten penyakit siji sing ditambani angel napa? Penyakit bebek. Semangat. Nah, obatnya apa? Aja bebek. Obatnya memaksa. Oke, kita lanjutkan. Kaitanipun kalian pembahasan ngafani niki, wow. Oke, terus niki pengendikanipun Nabi wau sadaqallaha fa saddaqahu summa kaffanahu nabi fi jubbatin nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus kafanahun nabi. Nabi ngafani dheweke. Sinten wae? Arabi sing syahid. Arabi sing napa? Syahid. Nggih, summa kafanahun nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus Nabi sallallahu alaihi wasallam ngafani dheweke. Gunakan kenapa? Jubah. Gunakan jubahe Nabi. Terus didongakaken. Nggih, Allahumma hadza abduka kharaja muhajiran fi sabilika faqutila shahidan wa ana syahidun ala dzalik. Nggih, niki dongane Nabi, Allahumma hadza ya Allah, hadza abduka, niki tiyang hamba panjenengan. Kharaja muhajiran fi sabilika, dheweke niki medal hijrah teng dalane jenengan, mongko dheweke niku terus kutila syahidan. Dheweke mati napa? Syahid. Kula dadi saksi ya Allah. Wa ana syahidun ala dzalik. Ini luar biasa. Oke, coba faedah apa? Modalnya apa pak? Modalnya pun mangga. Niki konsep. Ini dereng pati pinter om dinai dinai apa pak? Dinai harta rampasan perang, bu orang ngerti. Siapa gie? Nangi om. Nggih, tegese ilmune mboten kadosene sahabat-sahabat sanes. Niku ning temene dheweke niki luar biasa. Nggih, temene niki dados teng mriki pembahasane temen nggih. Dadi kuncine teng napa? Temen. Nggih, tiyang berhasil iku diantara sebab napa? Temen. Temen. Nggih. Masyaallah. Nah, sing kaitanipun kalian kafan wau, Nabi sallallahu alaihi wasallam ngafani dheweke. Gunakaken jubah Nabi. Fi jubatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus didongakaken. Nggih, Allah alam. Pembahasan selanjutnya pun. Wal muhrimu yukfanu fi saubayil ladaini mata fihima. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam fil muhrim alladhi waqasathu annaqah. Wong sing ihram, wong sing ihram niki dikafani, dikafani nggunakaken kain lorone sing dheweke ninggal nang kahanan ihram. Wong ihram niku kaine loro kan? Nggih, sing teng ngisor kali sing teng ini kok di selempang apa di selempang ana digubutaken jenenge nggih digubutaken. Nah niki wong sing ihram, wong sing ihram niku nek ninggal nang kahanan ihram niki dikafani gunakaken kain ihrame, mboten gunakaken kain liyane nggih, mboten niki gunakaken kain niku, kain ihrame. Nggih. Dalilnya apa? Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam fil muhrim alladhi waqasathu annaqah. Menurut pengendikane Nabi sallallahu alaihi wasallam, ngendika maring wong sing ihram niku kontal sekang untane ninggal. Kontal sekang untane terus napa? Ninggal. Rasulullah ngendika wa kaffinuhu fi saubai. Kowe padha ngafani dheweke gunakaken napa saub, okay, kain ihrome, tegese kain lorok, okay. Sing dheweke ihram gunakaken kain mau, okay, gunakaken kain mau, okay. Selanjutnya wa yustahabu fil kufni umur, lan disunahaken ing dalam ngafani pirang-pirang perkara. Ing dalam kain kafan pirang-pirang perkara. Wa yustahabu lan disunahaken ing dalam kain kafan pirang-pirang perkara. Al-awwal al-bayad. Nggih, kain kafan niku putih. Putih. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallama ilbasu min siyabikumul bayat fa innaha khairu siyabikum wa kafinu fiha. Kowe kabeh padha nggunakna sandangan sing putih. Mengko satemene sandangan putih seapik-apike sandanganmu. Wa kafinu fiha. Lan kowe kabeh padha ngafani nggunakaken kain sing putih. Sandangan ada yang urip. Niki sing paling utama apa? Putih. Mboten berarti mboten kenging nggunakaken liyane. Nangi mangga. Betul salah. Jadi putih niki termasuk perkara sing di sunahaken. Kenging mboten nggunakaken kain sing mboten putih kenging. Mboten masalah kenging nggih. Cuman sing di sunahaken niku putih. Lan sing pun berkembang nggih teng negeri-negeri muslim niki putih nggih. Nek tiang tiang kafir putih mboten ngorine. Pribun? Pribun? Nek nek takziah nganggo kelambi sing ireng. Nggih. Kelambi ireng, celana ireng, sarung ireng. Ulah lam mangke insyaallah wonten penjelasan tentang pembahasan masalah niku. Nek mboten salah sing kula kemutan niku perkara bid'ah. Nggih, mangke dicek malih nggih. Jadi pengkhususan nalikane layat niku gunakan sing ireng-ireng niki bid'ah. Niku mlaku nggih. Teng tingkat nasional. Mboten mung mung daerah-daerah nggih, bahkan nasional nggih. Jadi seragam jubah putih napa wong lanange napa? Wah. Aduh. Nggih. Nggih, terus sengriki dipunsutaken wau disunahaken ing dalam ngafani niki albayat. Terus napa malih? Kaunuhu salasatu aswab. Anane kafan mau salasah aswab. Telung kain. Telung lapis. Telung lapis. Mereka cinti istilahkan lapis, yeah. Telung sop, jadi telu, yeah. Yeah, telu lah. Gih kenging setunggal, kalih gih kenging, telu yustahab, paham? Yeah. Nek telu niki yustahab, kau nuhu salah satu aswab, telu niki mustahab. Hukumnya mustahab nggih. Nggih. Siji cukup siji. Wene wontene siji wonten setunggal tok nggih. Niki mun cukup. Ning telu niki napa? Mustahab. Li hadisi Aisyah radhiyallahu anha qalat inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kufina fi salasati aswab. Hadis Aisyah radhiyallahu anha, pengendikan Ibu Aisyah, satu menit Rasulullah SAW dikafani gunakan telung lembar, napa lembar napa napa sini, telung lapis, eh, fi salah satu aswab, Yamaniyah, Yamaniyah ini produk Yaman, kelambi waktu niku sing digu, napa kain waktu niku sing digunakan ge ngafani Rasulullah, niki produk Yaman. Warnanya putih, putih suhuliyah min kursuf. Laisa fihinna qamis. Rasulullah mboten nggunakaken kamis. Tegese ora dinggoni kelambi. Wala imamah lan ora ora nganggo sorban. Sorban iku sing diubut-ubut niku. Sing diubut-ubut niku jenenge apa? Sorban. Mboten nganggo kamis lan mboten nggunakaken apa? Imamah. Dereng. Ditaleni apa ora niku mangke pak kaum niki. Nggih. Asalis perkara ingkang nomor tiga ingkang dipun sunahaken iki ayakuna ahaduha saubu hibrah idha tayassara salah si jineng kain mau hibrah niki al-burud mukhattatan kain sing lurik-lurik jadi umumnya telu wau nggih umumnya telu wau niki ana salah sijine sing napa garis-garis bi Allah lah mungkin gambarannya kata selimut napa nggih selimut itu kan nonton sing garis-garis nah salah sijine niku nonton sing garis-garis saya niku. Jadi ini sih dimaksud dulu niku tenung warnane katanya. Boten. Nggih wau kain telu. Telu lembar lah nek kajeng nggih istilah lembar, Bun. Lembar lah salah siji ne. Anan sing lurik. Ini iki berapa rambutnya ini itu telu lembar. Nggih boten masalah, niki kan istahab. Dene nek wonten sing salah siji ne wau sing lurik, niki yustahab. Eh, yustahab. Oke. Okay. Ayakuna ahaduhuma saubu hibarah. Idza tayassara nek masen gampang. Ya, mboten mesti gampang niku nek putih kan gampang seniki. Ini nek sing lurik-lurik kan kudu golet-golet disit. Lah nek niku umpama nek golet sing sendiri gampang nggih. Ya. Lah nggih mangga nek masalah niku gampang niku termasuk minas sunnah. Yustahab. Oke, okay. Kanthi dalil pengindikanipun Nabi SAW idza tuwfiya ahadukum fawajada syai'an falyakfun fi sawbi hibrah. Niku wonten anjuran saking Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nalikane salah sine kowe kabeh ninggal fawajada syai'an terus nemokaken salah sine kain fawajada syai'an falyakfun Rasulullah ngendika, "Maka kafani fi sawbi hibrah." Gunakaken kain apa? Lurik. Nggih, gunakaken kain lurik. Umumnya lurik kabeh. Ning lurik putih. Asline putih, ini wonten apa nih? Lurik kayak niki nggih sae. Umpamane sing loro putih kabeh bersih, mboten ten lurik-lurik kayak siji sing siji niku napa? Lurik nggih saged. Nggih. Niki mboten bertentangan kalian hadis wau anjuran kan putih kan? Ini dasare putih, lurike liyane ajeng coklat, ajeng ireng, ajeng napa? Biru umpamane. Nggih, ngajeng wali nggih, mun awan iki sallallahu alaihi wasallam. Thank you.